Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang lalu berhubungan dengan dalil-dalil tentang tetapnya ru'yatullahi tabaraka wa ta'ala yaumal qiyamah. Apa saja, Hudzaifah? Yang pertama, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pendalilannya. Dilihat, diambil dari mana? Ila rabbiha nadhirah. Pada ila rabbiha nadhirah terdapat beberapa penguat yang sangat jelas menunjukkan bahwasanya nadhar di sini adalah penglihatan mata. Dari sisi apa saja? Yang pertama diidhafahkan pada wajah, yang kedua dimuta'adikan dengan ilah, yang ketiga tidak ada qarinah yang membandingkan dari apa penglihatan mata ke penglihatan yang lain. Taib. Dalil kedua apa, Talha? Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Pendalilannya di mana? Mazid di sini apa maksudnya? An-nazar ila Rabbi tabaraka ta'ala. Taib. Datang beberapa athar yang sahih dalam masalah ini. Athar siapa? Itu untuk ayat lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kalian datang penafsiran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi juga ziyadah sama dalam ayat tadi juga mazid sehingga bisa berdalil dengan hadis Suhaib. Taib. Kemudian yang ketiga tadi disebutkan lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Ziyadah ru'yatullah tabaraka wa ta'ala. Nah, ayat yang ketiga, yang keempat apa? Pasha. Kalla innahum arrabbihim yawma idzin lamahjubun. Pendalilannya? Pendalilan dari ayat ini di mana? Bagaimana, Sa'id? Ketika orang-orang kafir dihijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mereka dimurkai, berarti di sini dalil bahwasanya orang-orang yang beriman yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala akan diizinkan untuk melihat. Nah. Baik. Yang sebelah sini ini pindah, tidak ada sinar itu. Pindah. Qala al-Imam Ibn Abi al-Izz rahimahullahu taala. Wa amma istidlalul mu'tazilah biqaulihi ta'ala lan tarani wa biqaulihi ta'ala la tudrikuhu al-absar fal ayatani dalilun 'alaihim. Sekarang adapun pendalilan orang-orang Mu'tazilah dengan ayat lantarani di surat Al-Araf. Sungguh engkau tidak akan bisa melihatku. Wa biqaulihi ta'ala la tudrikuhul absar. Juga dengan ayat di surat Al-An'am. La tudrikuhul absar. Bahwasanya mata-mata tidak akan mampu untuk melihat Allah Subhanahu wa ta'ala secara menyeluruh. Maka sungguhnya dua ayat ini merupakan dalil yang menghujat mereka. Ya. Bedakan dalilun alaihim dan dalilun lahum. Kalau dalilun lahum, dalil yang menguatkan. Kalau dalilun alaihim, dalil yang menghujat mereka, menunjukkan lemahnya pendalilan mereka. Ini bedakan. Jadi dua ayat ini yang dijadikan pegangan Mu'tazilah ternyata malah apa? Membantah mereka sendiri. Amal ayatul ula fal istidlalu minha ala thubuti ru'yatihi min wujuh. Adapun ayat yang pertama yaitu lantaroni, maka pendalilan dengannya tentang sabitnya ru'yatullah tabaraka wa ta'ala dari beberapa sisi. Naam, ahadiha yang pertama annahu la yudhannu bi kalimillahi wa rasulihi al-karim wa 'alamin nasi bi rabbih fi waqtih an yas'ala ma la yajuzu 'alayh bal huwa 'indahum min a'zamil muhal. Yang pertama, bahwasanya tentunya tidak disangka, dalam artian tidak mungkin untuk disangkakan kepada kalimullah, orang yang diajak bicara Allah dan Rasul yang mulia serta orang yang paling berilmu tentang Rabbnya pada waktu itu untuk meminta hal yang tidak boleh. Paham? Musa di sini, ya, Musa yang dimaksud, yaitu tidak pantas bagi Musa, ya. Dan memang kita pun tidak akan menyangka kepada Musa bahwasanya beliau meminta sesuatu yang tidak boleh untuk diminta. Kenapa? Karena tentunya dia tahu mana-mana yang boleh untuk diminta, mana-mana yang tidak. Nah, bahkan hal ini di sisi orang-orang Mu'tazilah merupakan perkara yang paling muhal. Ya, yaitu apa? Terlihatnya Allah, ya kan? Padahal dalam ayat apa? Dalam ayat Musa meminta apa? Rabbi arini angdur ilaik, meminta kepada Allah untuk apa? Untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu muhal, tentunya tidak mungkin Musa memintanya, paham? Tidak mungkin Musa untuk memintanya. Kemudian yang kedua, atsani annallaha lam yunkir alaihi su'alah. Yang kedua, Allah tidak mengingkari permintaan Musa. Berarti permintaannya sesuatu yang apa? Yang tidak terlarang, paham? Seandainya Musa meminta sesuatu yang terlarang, maka tentunya akan dilarang oleh Allah sebagaimana Allah tegur Nuh. Perhatikan. Walamma sa'ala Nuhun rabbahu najatabnihi angkar su'alah. Dan tatkala Nuh meminta kepada Rabbnya demi keselamatan putranya, Allah mengingkari permintaan Nuh. Beda ya kan? Nuh diingkari ketika meminta. Wa qala inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku, ya, menasihatimu wahai Nuh, untuk apa? Jangan sampai engkau menjadi orang-orang yang jahil. Naam, jangan sampai menjadi orang-orang yang jahil. Baik. Al-thalith yang ketiga, annahu ta'ala qala lan tarani wa lam yaqul inni la ura. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lantaroni, engkau tidak akan melihat. Walam yakul, Allah tidak mengatakan innila ura, aku sungguhnya tidak bisa dilihat. Aula yajuzu ru'yati, Allah tidak mengatakan tidak boleh melihatku. Aulastu bimar'i, atau Allah tidak mengatakan apa? Lastu bimar'i, aku tidak terlihat, ya, tidak bisa dilihat. Wal farqu bainal jawabaini dhahir, dan perbedaan antara dua jawaban ini, jawaban lantaroni dan jawaban-jawaban yang disebutkan tadi, itu apa? Perbedaannya jelas. Naam. Ala tara anna man kana fi kummihi ya hajarun fadhannahu rajulun ta'aman faqala an'imnihi fal jawabu sahih annahu la yu'kal. Sekarang perhatikan perbedaan ini dari sisi bahasa, ikhwan. Imam Ibn Abil Is memberikan pencontohan untuk memudahkan. Ya, bahwasanya dua jawaban tadi lantaroni dengan la ura ini beda. Perhatikan. Ya, tidakkah engkau melihat bahwasanya orang yang ada di apa? Di saku bajunya, ya. Suatu batu. Ya, ada di sakunya batu. Nah, kalau dulu mungkin nyakunya di kum, yaitu di apa? Di lengannya mungkin, entah bagaimana caranya. Intinya apa? Ada di dalam bajunya batu, di saku. Kemudian seseorang menyangka itu makanan, kemudian mengatakan beri aku makan. Tanya pengemis, ya ada mondol-mondol tahu, di sakunya ada sesuatu yang menonjol, ini kayaknya roti. Nah, Kemudian Bang Wes mengatakan, beri aku makan. Nah, maka jawaban yang benar untuk orang tadi apa? Annahu la yu'kal, ini tidak bisa dimakan. Ya. Annahu la yu'kal, ini itu tidak bisa dimakan, ini batu. Naam. Baik. Ya kan? Amma idza kana ta'aman sah an yuqal innaka lan ta'kulah. Adapun apabila itu adalah makanan, maka benar kalau untuk dikatakan sungguhnya engkau yang tidak akan bisa memakannya. Dalam artian ini bukan untuk kamu. Ya, ini betul makanan tapi bukan untuk kamu saat ini. Paham? Kalau tadi ketika berupa batu, ya, berupa batu kemudian mengatakan innaka lan ta'kulah, ini tidak betul. Paham? Jawabannya dari sisi lughah. Wa hadza yadullu ala annahu subhanahu mar'iyun. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bisa dilihat. Walakin Musa la tahtamil quwwahu ru'yatahu fi hadhihi dar. Akan tetapi Musa tidak mampu, ya, kekuatannya untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, di dunia tidak akan mampu. Lidha'fi quwwal bashar fiha 'an ru'yatihi ta'ala. Dikarenakan lemahnya kekuatan manusia di dunia ini dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah perbandingkan, nah, diberi apa? Diberi perbandingan. Lihat gunung itu. Kalau gunung itu, nah, tetap kokoh, nah, kamu bisa melihat. Tapi ternyata gunung hancur ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan padanya. Baik. Al-wajhur rabi, sisi yang keempat sekarang, ya, yuwaddihu, yang memperjelas ini, al-wajhur rabi, sisi yang keempat. Wa huwa qawluhu walakin indur ilal jabali fa in istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, akan tapi lihatlah ke gunung. Jika gunung itu tetap kokoh di tempatnya, maka engkau akan melihatku. Ya. Fa'alamahu annal jabala ma'a quwwatihi wa salabatihi la yathbutu litajalli fi hadhihi dar fa kaifa bil bashari alladhi khuliqa min du'fin. Ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu, ya, bahwasanya gunung bersama dengan kuat dan kerasnya tidak mampu, ya, tetap ketika apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya di dunia ini. Maka bagaimana dengan manusia yang diciptakan dari sesuatu yang lemah? Ya, ini jelas. Menunjukkan sebenarnya, nah, mungkin, ya, bukan mustahil, ya, tidak, bukan mustahil, mungkin, tapi apa? Karena manusia di dunia ini lemah, tidak mampu. Al-khamis anallahu subhanahu qadirun ala ayyaj'alal jabala mustaqirran wa dzalika mungkin. Wa qad 'allaqa bihir ru'yah. Yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menjadikan gunung itu tetap kokoh di tempatnya. Dan itu berarti perkara yang mungkin atau mustahil? Mungkin, ya kan? Kokohnya gunung mungkin. Dan Allah telah mengkaitkan hal tersebut dengan ru'yah. Ya. Dikaitkan dengan ru'yah. Ini istaqarra makanahu fasawfa tarani. Ya, walau kana muhalan lakana nadhiru an yaqul in istaqarra al-jabal fasawfa akulu wa ashrabu wa anam. Wal kul indahum sawa. Naam. Taib. Seandainya hal tersebut muhal, ya. Seandainya hal tersebut muhal, maka tentunya hal ini semisal, ya, mengatakan apa? In istaqarral jabal fasawfa akul wa ashrab wa anam. Ya, sama. Apabila gunung itu tetap, maka aku akan makan, akan minum, akan tidur. Ya, dan semua di sisi apa? Di sisi mereka sama, di sisi orang-orang Mu'tazilah itu. Maksudnya apa untuk poin yang kelima ini, ikhwan? Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala kaitkan, nah, kemampuan untuk melihat itu dengan apa? Istiqrar al-jabal. Paham? Kalau gunung itu tetap kokoh, maka kamu akan melihatku. Ya. Ketika kokohnya gunung sesuatu yang mungkin. Nah, menunjukkan ketika penglihatan itu dikaitkan dengan sesuatu yang mungkin, berarti itu sesuatu yang mungkin. Ya. Berarti melihat Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang mungkin, bukan mustahil. Baik. Berbeda dengan apa? Ketika Allah Subhanahu wa taala katakan apa? in istaqarral jabal fasawfa akul wa ashrab wa anam. Naam. Maksudnya apa? Ini mengibaratkan perkataan Allah, ya. Jika gunung itu tetap, maka aku akan makan, akan minum, akan tidur. Padahal makan, minum dan tidur itu sesuatu yang apa? Yang enggak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah enggak butuh makan, enggak butuh minum, enggak tidur. Paham? Karena sudah dinafikan dalam ayat-ayat yang lain. Baik. Dan ini di sisi Mu'tazilah, Jahmiyah sama, kawan. Semuanya apa? Terlarang, enggak boleh. Sebagaimana Allah tidak makan, tidak minum, tidak tidur, demikian pula tidak dilihat menurut mereka. As-sadis yang keenam, qauluhu ta'ala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Tatkala Rabbnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, memperlihatkan diri kepada gunung, maka Allah jadikan gunung itu pun luluh, hancur. Faidha jaza an yatajalla lil jabal alladhi huwa jamadun la thawaba lahu wa la iqab, fa kaifa yamtani'u an yatajalla lirusulihi wa awliya'ihi fi dari karamati. Ya. Babila. Ya. Allah melihatkan diri kepada gunung itu sesuatu yang bisa. Ya, sesuatu yang boleh. Tapi ternyata gunung enggak mampu. Paham? Naam. Padahal gunung itu sesuatu yang makhluk yang wajamat, sesuatu yang tidak bernyawa, tidak dapat pahala, tidak pula mendapatkan dosa. Maka bagaimana kok bisa dilarang untuk Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada para rasul, para wali di negeri tempat mereka bernikmat-nikmat, yaitu negeri surga. Ini tentunya sesuatu yang tidak benar. Kalau ke gunung saja itu sesuatu yang bisa, apalagi apa? Kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sesuatu yang mungkin. Tapi ternyata gunungnya menjadi apa? Dakka, ya, hancur. Walakinallaha a'lama Musa annal jabala idza lam yathbut li ru'yatihi fi hadhihi dar fal basharu adha. Kan tapi Allah Subhanahu wa taala di sini memberitahu Musa bahwasanya gunung apabila tidak mampu untuk tetap ketika melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri dunia ini, maka tentunya manusia lebih lemah lagi. Lebih tidak mampu lagi, ini maksudnya. As-sabi' sisi yang ke-7, annallaha kallama Musa wa nadahu wa najah. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara pada Musa, memanggilnya dan apa? Munajah, yaitu memanggil untuk apa? Untuk hanya Allah dan Musa saja. Yang apa? Yang mendengar perkataan Allah. Wa man jaza alaihi takallum wa taklimu wa an yusmi'a mukhatabahu kalamahu bighairi wasithah fa ru'yatuhu aula bil jawaz. Naam, fa ru'yatuhu aula bil jawaz. Yang ketujuh, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara Musa, panggil Musa, kemudian berbicara hanya Allah dan Musa saja. Nah, siapa saja yang boleh untuk dia apa diajak bicara oleh Allah. Naam. Dan boleh untuk berbicara atau siapa saja, yaitu yang boleh untuk disifati dengan sifat bicara dan apa didengar perkataannya tanpa wasithah, ya, tanpa perantara, maka tentunya untuk melihatnya lebih apa? Lebih utama untuk dibolehkan. Paham? Lebih utama dibolehkan. Maksudnya apa? Kalau mengajak bicara saja ini sabit, ya. Yang di situ apa? Berarti diajak bicara, orang yang diajak bicara mendengar, ya kan? Mendengar. Mendengar tanpa ada perantara. Ini boleh, maka tentunya melihat lebih boleh lagi, lebih bisa lagi. Ini maksudnya. Nah, kenapa? Karena melihat kan tidak diharuskan untuk bisa mendengar, ya kan? Sesuatu terkadang terlihat tapi tidak terdengar, paham? Dari jarak jauh, ya terlihat, terdengar. Walihadza la yatimu ingkaru ru'yatihi illa bi ingkari kalami wa qad jama'u bainahuma. Oleh karena itulah tidak sempurna pengingkaran terhadap ru'yah kecuali dengan mengingkari kalamullah. Dan sungguh mereka telah menggabungkan antara keduanya. Ya. Jadi mereka mengingkari ru'yah juga mengingkari apa? Kalam. Ya, dan mereka ingkari dua-duanya. Ya, ini keadaan orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah. Adapun bahasanya lan memiliki makna ta'bid, insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang, karena belakang dengar enggak caranya? Belakang dengar enggak? Hah? Dengar, sayup-sayup. Hah? Baik, barakallahu fiikum wa barakallahu fiikum.